Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Kita masuk pada halaman 54. Faslun fitnatul mu'minina min ahli Makkah wal hijratu ila al Habasyah. Fasal berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab sirah beliau Al-Fusul fi Ikhtisar Siratul Rasul terkait dengan ujian yang dihadapi oleh kaum mukminin dari penduduk Makkah atas keislaman mereka, wal hijratu ilal Habasyah, serta hijrahnya mereka kaum mukminin, yakni sebagian mereka ke Habasyah. Habasyah yakni Ethiopia, salah satu dari negeri yang ada di benua Afrika. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walamma ishtadda adzal musyrikin 'ala man amana wa fatanu minhum jama'atan hatta innahum kanu yasbirunahum wa yalqunahum fil har wa yad'una as-sahratal 'azimah 'ala sadri ahadihim fi shiddatil har. Ketika gangguan dari orang-orang musyrikin semakin bertambah terhadap man amana, siapa saja yang beriman, jadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatanu minhum jama'atan, dan bahkan mereka menyiksa minhum, di antara orang-orang yang beriman itu, jama'atan, secara jama'ah, ya, berbarengan. Hatta innahum kanu yasbirunahum, sampai-sampai ya mereka, yakni orang-orang musyrikin, ada yang yasbirunahum, yakni memenjarakan ya orang-orang yang beriman tersebut. Wa yalqunahum fil har, dan melemparkan mereka di panas terik. Ya, panas terik padang pasir tidak bisa dibandingkan dengan sepanas-panasnya di tempat kita, mungkin walaupun sekarang pada kondisi panas ya, gerah, namun tidak ada apa-apanya dibandingkan kondisi padang pasir, apalagi di tengah panas teriknya. Wa yad'una as-sahratal 'azimata 'ala sadri ahadihim fi shiddatil har. Mereka bahkan sampai meletakkan as-sahrah. As-sahrah itu batu besar. Di sini dikatakan ya as-sahrah al-azimah. Jadi batu yang demikian besar. Ala sadri ahadihim fi syiddatil har. Diletakkan batu besar itu di atas dada salah seorang dari mereka, yakni orang yang beriman. Fi syiddatil har, pada kondisi yang sangat panas. Jadi sudah mereka dijemur di padang pasir, kemudian diletakkan batu besar di atas dada mereka. Hatta inna ahadahum idza utliqa la yastati'u an yajlisa min shiddatil alami. Sampai-sampai salah seorang dari mereka jika sudah dilepaskan ya dari siksaan tersebut, tidak mampu untuk duduk karena kerasnya rasa pedih ya yang dialami oleh mereka, rasa sakit yang dialami oleh mereka. Ini keadaan mereka, orang-orang yang beriman di awal-awal Islam. Kata beliau selanjutnya, fayaquluna li ahadihim. Dan orang-orang musyrikin tadi, mereka berkata kepada salah seorang dari mereka, kaum mukminin, Allatu ilahuka min dunillah. Lat, berhala, dari berhala mereka, termasuk di antara berhala besar mereka, adalah sesembahanmu yang selain Allah. Jadi dipaksa untuk mereka mengakui apa yang diucapkan kepada mereka tersebut. Fayaqulu muqrahan, maka orang yang ditanya sikapnya ini, jadi di kalangan kaum mukminin ya, dia berucap dalam kondisi muqrah, dalam kondisi terpaksa, na'am. Ya, karena beratnya siksaan yang dihadapi oleh mereka, sampai-sampai ketika dihadapkan pada ya pertanyaan yang intinya untuk memaksa mereka mengakui yang semikin yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin tersebut, ya mereka pun dengan terpaksa mengatakan ya. Wa hadza innal ijla la yamurru fa yaquluna wa hadza ilahuka min dunillah. Sampai-sampai ketika ada seekor anak sapi yang lewat, maka orang-orang musyrikin itu berkata kepada salah seorang dari kalangan mukmin yang disiksa oleh mereka, wa hadza ilahuka min dunillah. Dan ini juga sesembahanmu yang selain Allah. Fayaqulun. Dan sebagian cetakan fayaqul, maka orang ya yang ditanya sikapnya itu mengatakan na'am. Tayib, ini diantara gambaran yang terjadi pada sebagian muslimin yang dalam kondisi lemah ya disiksa oleh orang-orang musyrikin. Wa marra al-khabithu aduwullahi Abu Jahlin Amr ibn Hisham bi Sumayyata ummi Ammarin wa hiya tu'adzabu wa zawjuha wa ibnuha. Dan al-khabith ya seorang yang jelek, musuh Allah, yakni Abu Jahal, namanya Amr ibn Hisham, dia melewati Sumayyah, ibunda dari Ammar, yakni Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma. Wahia, yakni Sumayyah, ya, tu'adzabu, dalam kondisi disiksa. wa zaujuha wa ibnuha, demikian pula suaminya, yakni Yasir. Demikian pula putranya, yakni Ammar. Dalam kondisi ya, keluarga ini sedang disiksa. Fata'anaha bihirbatin fi farjiha. Maka Abu Jahal ya, dengan kesadisannya dia menusuk ya, dengan tombak yang dia pegang, hirbah itu tombak pendek ya, di kemaluan dari Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqatalaha, maka dia pun membunuh Sumayyah. Dan Sumayyah ya, syahid yang pertama dalam Islam radhiyallahu ta'ala anha. Wa an ibniha wa zawjiha, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, demikian pula putranya dan suaminya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali melewati keluarga Yasir yang sedang dalam kondisi disiksa oleh orang-orang musyrikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap, sabrun ala Yasir, sabrun ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sungguhnya yang dijanjikan untuk kalian adalah jannah, adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Ibnu Majah dan dihasankan riwayat tersebut oleh Imam Al-Albani rahimahullah, beliau berkata, kana awwalu man azhara islamahu sab'atun. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, adalah dahulu yang awal kali menampakkan keislaman mereka itu ada 7 orang. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakrin. Wa Ammarun, yani Ammar ibn Yasir. Wa ummuhu Sumayyah. Kemudian yang keempat, ibundanya ini Sumayyah. Wa Suhaib, ya Suhaib Ar-Rumi. Wa Bilalun, yang keenam Bilal. Wal Miqdad, dan Al Miqdad. Ini Al Miqdad Ibn Al Aswad. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, fa amma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, famana'ahu Allah bi ammihi Abi Talib. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencegah beliau dari gangguan musyrikin Quraisy dengan sebab yakni keberadaan pamannya yakni Abu Talib. Wa amma Abu Bakrin, kata Ibnu Mas'ud, adapun Abu Bakar, famana'ahu Allah biqaumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penghalang beliau dari gangguan orang-orang musyrikin keberadaan kaumnya. Wa amma sa'iruhum, adapun yang selainnya dari yang disebutkan tadi, Ammar, ibundanya, kemudian Suhaib, kemudian Bilal, demikian juga Al-Miqdad. Fa akhadahumul musyrikun. Maka orang-orang musyrikin pun menangkap dan menyiksa mereka. Wa albasuhum, adra al-hadid, di mana dipakaikan kepada mereka yakni baju besi. Wasahharuhum fi syams, kemudian mereka orang-orang musyrikin menjemur mereka di panas matahari. Jadi sudah dipakaikan baju dari besi, ya, yang tentunya kalau terkena panas akan semakin panas. Ditambah lagi, ya, mereka dalam kondisi dijemur. Ini sedikit dari apa yang digambarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dari keadaan kaum muslimin di awal-awal Islam, tatkala sebagian dari mereka menampakkan keislaman mereka. Kata Al-Imam Ibn Katsir selanjutnya, wa kana as-siddiq radhiyallahu taala anhu, dan adalah as-siddiq yakni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, idza marra bi ahadin minal mawali yu'adzabu, jika beliau melewati salah seorang di antara hamba-hamba sahaya yang dalam kondisi sedang disiksa, yashtarihi min mawalihi wa yu'tikuhu, maka beliau pun radhiyallahu anhu membeli, ya, budak yang sedang disiksa itu dari tuannya, dari pemiliknya. Kemudian setelah dibeli, wa yu'tikuhu, dan beliau pun memerdekakannya. Minhum, di antara mereka Bilalun, ya, di antara mereka yang dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian dimerdekakan adalah Bilal. Wa ummuhu Humamah, ya, dan ibundanya, ibunda Bilal yakni Humamah. Wa Amir ibn Fuhairah, kemudian yang lainnya adalah Amir ibn Fuhairah. Wa Ummu Umais, wa Jinnirah, berikutnya Ummu Umais, demikian pula Jinnirah radhiyallahu ta'ala anha. Wa Nahdiyah wa ibnatuha, demikian pula An-Nahdiyah dan putrinya, ya, putri dari An-Nahdiyah. Wa jariyatu Ibnu Adi, berikutnya yang dibeli, ya, oleh Abu Bakar dan dimerdekakan adalah Jariyah Ibnu Adi. Kana Umar, yani Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yu'adzibuha 'ala al-islam qabla an yuslima, ya, beliau Umar radhiyallahu an, ya, menyiksa Jariyah Ibnu Adi dikarenakan keislamannya, ya, keislaman Jariyah tersebut, qabla an yuslima, sebelum Umar masuk Islam. Kemudian dikatakan di sini selanjutnya, hatta qala lahu abuhu Abu Quhafah, hingga ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, berkata kepadanya, ini kepada Abu Bakar As-Siddiq, ayah dari Abu Bakar yakni Abu Quhafah, hanya beliau namanya Abdullah ibn Abu Quhafah. Kata sang ayah kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya bunai, araka tu'tiku riqaban di'afan, wahai bunai, wahai ananda, aku melihatmu, ya, engkau memerdekakan budak-budak yang mereka orang-orang yang lemah. Falau a'takta qauman juludan yamna'unaka, duhai seandainya yang kau merdekakan itu adalah orang-orang yang kuat yang akan bisa menjadi benteng bagimu, yakni dari perilaku orang-orang musyrikin. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq terhadap perkataan ayahandanya? Faqala lahu Abu Bakrin, Maka Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Inni uridu ma uridu." Sesungguhnya aku ingin ya untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Di footnote pada nomor 4 ya. Di situ dikatakan dalam sirah Ibn Hisham dengan lafaz faqala Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an menjawab, "Ya abati." Wahai ayahanda. Dan ini panggilan kepada orang tua yang demikian adab. Ya abati. Inni innama uridu ma uridu. Sesungguhnya aku melakukan itu karena keinginan dari apa yang aku inginkan, yakni Allah. Ya subhanahu wa ta'ala, ya Allahu azza wa jal. Ini beliau menginginkan ya dari apa yang beliau lakukan itu semata balasan ya dari Allahu azza wa jal. Kemudian fayuqal, maka dikatakan ini oleh sebagian ahli sirah, innahu nazalat fihi, yani ayat di dalam surat al-lail dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka ila akhir surah. Ya, ayat-ayat ini hingga akhir dari surat al-lail ya, bahasanya akan dijauhkan dari neraka ya orang yang bertakwa, yang dia memberikan hartanya dalam rangka untuk mensucikan diri. Bahwa ayat-ayat ini turun ya pada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, falamma ishtadda al-bala'u, ketika musibah yang dihadapi oleh kaum muslimin semakin membesar, yakni siksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, adinallahu subhanahu wa ta'ala fil hijrati ila ardil habasyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Secara umum ya, makna hijrah adalah al-intiqal min biladil kufri ila biladil islam. Jadi berpindah ya dari negeri kufur ke negeri Islam. Namun ya, masuk dulu dalam cakupan makna hijrah ini, masuk juga di dalamnya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, yakni al-intiqal min biladil khauf ila biladil amni. Jadi berpindah dari negeri yang menakutkan, mencekam, ya, tidak aman, kepada negeri yang aman. Sebagaimana ini yang terjadi ya dari hijrahnya kaum muslimin generasi awal dari Makkah ke Habasyah. Karena di masa itu Habasyah ya adalah negeri Nasara. Wahia, yani al-Habasyah, fi gharbi Makkah, secara posisi berada di sebelah barat Makkah. Baina al-baladaini, yang berada ya posisinya di antara dua negeri. Sahara as-Sudan wal Bahr ya, al-Akhir. Yani min al-Yaman ila al-Qulzum. Yani antara padang pasir Sudan dan Bahar ya, al-Akhid. Dalam nuskah yang lain, was-Sahara al-Akhidah. Ya, dalam nuskah yang lain, yani padang pasir al-Akhidah. Yang berada minal Yaman, dari posisi negeri Yaman, ila al-Qulzum. Al-Qulzum nama lain dari Laut Merah. Jadi ini negeri yang menjadi tujuan hijrah kaum muslimin ya pertama kali. Fakana awwalu man kharaja faran bidinihi ila al-Habasyah Utsman bin Affan radhiyallahu an wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya wa radhiyallahu ta'ala anha wa tabi'ahu an-nas. Dan adalah yang awal kali keluar yakni dari Makkah lari dalam rangka untuk membawa agama mereka, yakni menyelamatkan agama mereka. Mereka keluar menuju Habasyah adalah Utsman ibn Affan bersama dengan istrinya yakni Ruqayyah bintu Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, dan ya mengikutinya sejumlah manusia. Ini rombongan pertama yang hijrah ke Habasyah. Thumma kharaja Ja'far ibn Abi Thalib. Wakila. Dan ada yang berpendapat juga dari kalangan ulama siyar, ulama sirah, bal awwalu man hajara ila ardil Habasyah. Bahkan menurut pendapat yang lain, yang pertama kali hijrah ke negeri Habasyah adalah Abu Hatib ibn Amr ibn Abdi Syams ibn Abdi Wud ibn Nasr ibn Malik. Ini menurut pendapat yang lain. Thumma kharaja Ja'far ibn Abi Talib wa jama'atun radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum. Kemudian pada rombongan yang kedua ya keluar menuju Habasyah Ja'far ibn Abi Talib ya saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saudara lelaki dari Ali ibn Abi Talib dan sejumlah sahabat ya radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Wa kanu, di mana rombongan yang kedua ini qariban min 80 rajulan ya jumlahnya itu sekitar 80 orang. Bahkan di kitab sirah yang lain disebutkan di antara mereka juga ada para wanita. Ya. Termasuk ya, di antaranya adalah Ummu Habibah ya binti atau bintu Abi Sufyan. Demikian juga Ummu Salamah. Kemudian waqad zakara Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq salah seorang ulama ahli sirah. Fi jumlati man hajara ila ardil Habasyah Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Imam ibn Kathir rahimahullah, Muhammad ibn Ishaq telah menyebutkan bahwa dalam sejumlah orang yang hijrah ke Ardul Habasyah yakni ke negeri Habasyah adalah Abu Musa al-Ash'ari. Nama beliau Abdullah ibn Qais. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, wa ma adri ma hamalahu ala hadha. Aku tidak tahu apa yang membuat beliau berpendapat dengan ini, yakni menyatakan bahwa di antara rombongan itu adalah yakni yang hijrah ya adalah Abu Musa al-Ash'ari. Ini dalam rombongan yang hijrah dari Makkah ke Habasyah. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, saya tidak tahu apa yang menjadi sebab beliau berpendapat demikian. Fa inna hadha amrun zahirun la yakhfa ala man huwa dunahu fi hadha sya'n. Karena ini adalah perkara yang zahir yang jelas yang tidak tersembunyi bagi orang yang secara ya keilmuan dalam bidang ini, bidang sirah di bawah beliau, yang di bawah Muhammad ibn Ishaq. Wa qad ankara dzalika alaihi al-Waqidi wa ghairuhu min ahli al-Maghazi. Di mana Al-Waqidi dan yang lainnya dari para pakar ya ahli Maghazi ya mereka yang menulis tentang perang peperangan-peperangan yang dilakukan ya di zaman Islam, mereka mengingkari dari apa yang dinyatakan oleh Muhammad ibn Ishaq bahasanya Abu Musa al-Asy'ari termasuk dari rombongan yang hijrah, ya, ini dalam rombongan yang hijrah ke Habasyah tersebut. Wa qalu, di mana mereka menyatakan inna Aba Musa innama hajara minal Yaman ilal Habasyah ila indi Ja'far. Sesungguhnya Abu Musa, ya, beliau hijrahnya itu dari Yaman, dari negeri asal beliau, ya, dari Yaman kemudian menuju Habasyah, bukan berangkatnya dari Makkah, ya. Beliau berangkat dari Yaman ke Habasyah, ya. Ila indi Ja'far, menuju keberadaan Ja'far. Kama ja'a dzalika, ya, musarrahan bihi, sebagaimana yang demikian telah datang ditegaskan, ya, fi sahihi, di dalam as-sahih, min riwayatihi radhiyallahu ta'ala anhu, dari riwayat beliau sendiri. Jadi riwayat Abi Musa sendiri, ya, di dalam sahih al-Imam al-Bukhari, ya, rahimahullah. Kemudian kata Imam An-Nukasir selanjutnya, fanhazal muhajiruna ila mamlakati ashamah an-Najasyi. Maka menyeberanglah kaum muhajirin, ya, dari negeri Makkah ke kerajaan ashamah an-Najasyi. An-Najasyi ini adalah gelar raja di Habasyah. Ya, sebagaimana Kaisar ini gelar, ya, pimpinan dari Romawi. Sebagaimana Kisra ini gelar pimpinan Persia. Baik. Adapun Ashama ini nama beliau. Baik. Sebagian ulama menyebutkan di mana makna dari ashamah kalau dalam bahasa Arab yakni Abdullah. Fa'awahum wa aqramahum. Maka, ya, ashamah Najasyi, yakni raja, ya, Najasyi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau memberikan tempat perlindungan untuk kaum mukminin, kaum muslimin, wa akramahum, dan memuliakan mereka. Fakanu indahu aminina, sehingga keberadaan mereka, yakni kaum muslimin, di sisi raja Habasyah ini dalam keadaan aminin, dalam keadaan aman. Taib, keadaan yang tidak ada dapati mereka di masa itu ketika masih di Makkah. Falamma 'alimat Quraisy bidzalika, ketika orang-orang Quraisy mengetahui hal yang demikian itu, yakni keadaan kaum muslimin di Habasyah, ba'atsat fi ithrihim Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn Al-As bihadaya, ya, bihadaya tuhafin min biladihim ila an-Najasyi liyaruddahum alaihim. Maka Quraisy, ya, mengutus fi ithrihim, yani untuk mengikuti jejak mereka kaum mukminin yang hijrah, ya, ke Habasyah, mereka mengutus dua orang utusannya, yakni Abdullah ibn Abi Rabi'ah dan Amr ibn Al-As, dengan membawakan hadiah yang demikian, yakni banyak, ya, min biladihim, jadi dari negeri mereka, negeri Quraisy, ya, ilan Najasyi, untuk tiba kepada Raja Najasyi. Apa tujuannya, ya, pengutusan dua orang ini dengan membawa hadiah-hadiah yang akan diberikan kepada Raja Najasyi? Liyaruddahum alaihim, tujuannya agar raja tersebut mengembalikan, ya, kaum muhajirin tersebut kepada Quraisy. Fa'aba dzalika 'alaihim. Ya. Maka ya, Najasyi menolak yang demikian. Kemudian wa tashfa'u ilaihi ya bil quwadi min jundihi. Kemudian ya mereka pun yakni meminta syafaat dari para quwad min jundihi, yakni para komandan dari pasukan Najasyi ya, untuk menguatkan apa yang menjadi harapan mereka. Falam yujibhum ila ma talabu. Namun Najasyi tidak memenuhi apa yang mereka minta. Kemudian fawashau ilaihi. Akhirnya ya mereka pun menghasut ya Najasyi. Dikatakan kepadanya, inna haula'i yaquluna fi Isa qawlan 'aziman. Sesungguhnya orang-orang yang datang ini, yakni yang hijrah ke Habasyah, mereka telah berkata tentang Isa, Isa alaihi salam, dengan ucapan yang besar, yakni ya menghasut dengan mengatakan bahwa orang-orang muslim itu telah menghina ya kedudukan Isa dengan ucapan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan innahu abdun, bahasanya Isa itu adalah hamba. Fa'uhdiral muslimuna ila majlisihi. Kata Imam Ibn Kathir, maka kaum muslimin al-muhajirun ya mereka pun dihadirkan di majlis Najasyi. Wa za'imuhum Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang menjadi pimpinan mereka dan yang menjadi juru bicara mereka adalah Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqala, maka An-Najasyi berkata, ini bertanya ya kepada Ja'far, ma yakulu haula'i innakum taquluna fi Isa. Jadi apa yang diucapkan oleh orang-orang ini, bahwasanya kalian itu mengatakan tentang diri Isa. Jadi bagaimana pendapat ya kalian tentang Nabi Isa, tentang Isa alaihi salam. Fatala alaihi Ja'faru fatala alaihi Ja'farun surata, yani surah Maryam ya kaf ha ya ain sad. Maka beliau pun yani Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu membacakan kepada Najasyi surat Maryam. Falamma faragha, ketika beliau selesai dari membaca surat Maryam, dan tentu ya beliau membaca dari apa yang beliau hafal, dan di sini ya pentingnya ya bagi kita untuk berupaya menghafal ilmu, karena kita tidak tahu ya suatu kondisi yang kita sangat butuh dengan ilmu yang telah kita pelajari ya. Tidak mungkin kita kemana-mana bawa kitab terus. An-Najasyi setelah Ja'far radhiyallahu an selesai dia membaca ya, surat Maryam, akhadha An-Najasyi 'udan minal ardi. Maka An-Najasyi mengambil satu ranting ya, dari tanah. Kemudian ya beliau angkat, faqala ma zada hadza ala ma fit tawrati wala hadzal ud. Apa yang diucapkan, yang dibacakan yakni oleh Ja'far radhiyallahu an ya, tidaklah dengan apa yang ada di dalam Taurat ya adanya kelebihan walaupun hanya seukuran ranting ini. Artinya apa yang dibacakan, ya, yang dibacakan oleh Ja'far tentang bagaimana kedudukan Isa alaihi salam, ya, persis seperti apa yang disebutkan di dalam Taurat. Ya, karena ya dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita ketahui ya bahwa ya pada selain Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin kemurniannya dari adanya penambahan, pengurangan maupun perubahan. Jadi tegaskan ya oleh An-Najasyi bahwa apa yang dikatakan, yang dibaca oleh Ja'far, itu tidaklah berbeda dengan apa yang ada di dalam Taurat tentang kedudukan Isa alaihissalam. Tidak ada pada ucapan mereka ya penghinaan terhadap Isa alaihissalam. Summa qal, kemudian An-Najasyi berkata, "Idhhabu fa antum syu'umun bi ardi." Sekarang pergilah. Ya, yakni kembali ke tempat kalian di sini, ya. Dan kalian dalam keadaan aman di negeriku. Ya, man sabbakum ghurim. Siapa yang mencaci kalian, maka dia yang rugi. Artinya di sini ya, An-Najasyi memberikan jaminan ya untuk kaum muhajirin bahwa siapapun yang bertindak tidak baik terhadapnya nanti akan berhadapan dengan sang raja. Wa qala li Amr wa Abdullah. Kemudian ya An-Najasyi ya berkata kepada dua utusan Quraisy tersebut, yakni Amr ibn al-As ya dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Kata beliau, "Wallahi law a'taitumuni ya dabaron min zahab." Ya, yaqul ya dalam riwayat yang lain, "Jabalan min zahab." Demi Allah, seandainya kalian memberiku yaitu satu gunung emas, masallam tuhum ilaikuma, aku tidak akan memasrahkan mereka kepada kalian berdua. Tuma amara faruddat alaihi ma hadayahuma. Kemudian beliau pun memerintahkan untuk hadiah-hadiah yang dibawa oleh dua orang tadi dikembalikan kepada mereka berdua. Waraja'a maqbuhina bisyarri khaybatin wa aswaiha. Maka mereka pun ya kembali ya ke Makkah dalam keadaan hina dan sejelek-jelek dari kerugian ya dan paling buruknya khaybah, yakni kerugian yang mereka alami. Ini ya sedikit dari apa yang digambarkan oleh Imam Al-Katsir tentang bagaimana gambaran tentang siksaan yang dialami kaum muslimin di awal-awal Islam. Demikian pula tentang perjalanan hijrah mereka ke Habasyah. Ya. Jadi meskipun ya kita ketahui bahwa Habasyah ya bukan negeri Islam, di masa itu negeri Nasara, namun kaum mukminin mereka mendapatkan yakni kondisi lapang aman yang tidak mereka dapatkan di Makkah ketika itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.